Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang macam-macam syafaat. Telah kita sebutkan bahwasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya syafa'ah sittatu anwa'. Syafaat itu ada 6 macam. Yang pertama, as-syafa'atul kubra. Syafa'at al-kubra. Syafa'at yang besar. Atau dikenal dengan syafa'atul al-uzma. Syafa'at yang agung. Ya, telah kita jelaskan. Ketika para nabi mundur, tidak bisa memberikan syafaat ini kepada seluruh manusia di padang mahsyar, di mana manusia ketika itu dalam kondisi yang mencekam, mengkhawatirkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pengadilan kepada mereka, belum memutuskan perkara mereka, bagaimana kelanjutan kehidupan mereka. Sehingga datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Yeah. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di mana mereka semuanya mundur. Tidak bisa memberikan syafaat tersebut. Ya. Yeah. Hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala sambil sujud tersungkur memuji Allah Subhanahu wa taala hingga Allah katakan irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu wa qul yusma'. Ucapkanlah akan didengar ucapanmu, wasal tu'ta, mintalah akan diberikan, wasfa' tusaffah, dan berilah syafaat, niscaya akan diizinkan. Nah, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, maka nah, Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada seluruh manusia ketika itu untuk diberikan keputusan di antara mereka, untuk diadakan pengadilan di antara mereka. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dan juga malaikat berdatangan dengan berbaris secara teratur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan pengadilan di tengah-tengah manusia ketika itu. Nah, ya. Ini dikenal dengan syafa'atul uzma. Ya. Yang mana ini merupakan khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan lebih rincinya pada pertemuan sebelumnya. Asani yang kedua, syafa'atuhu li ahli al-jannah fi dukhulha. syafaat Nabi SAW kepada penduduk surga untuk memasukinya. Nah, ini pun telah kita jelaskan dalilnya. Di mana kaum muslimin ketika mereka telah melewati sirat, nah, ya, mendapati pintu surga dalam keadaan tertutup. Nah, dan awal yang membukakan pintu surga yaitu Nabi SAW. Ya, syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk memasukinya. Wa qad dzakarahu Abu Hurairah fi hadis at-tawil muttafaq alaih. Nah, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan pada hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, telah kita sebutkan sebelum tentang masalah ini. Nah, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat kepada penduduk surga untuk memasuki surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali membuka pintu surga. As-salisu yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal usati min ummatihi. Syafa'at Nabi SAW kepada suatu kaum yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dari kalangan umatnya. Qad istaujabun nar bidunubihim, di mana mereka berhak untuk masuk neraka dikarenakan dosa-dosa mereka. Wa yasfa'u lahum alla yadkhuluha, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ini syafaat yang ketiga. Nah, syafaat Nabi SAW kepada para pelaku kemaksiatan dari umatnya. Ya, di mana kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan ini, ya, menyebabkan mereka harus masuk neraka. Ya. Tapi dengan syafaat Nabi SAW ini kepada mereka, mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, akan tapi syafaat yang ketiga ini, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَهَذَا النَّوْعُ لَمْ أَقِفْ إِلَى الْآنَ عَلَى حَدِيثٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ. Ya, jenis syafaat ini, nah, sampai sekarang aku tidak mendapatkan hadis yang menunjukkan kepada syafaat seperti ini. Nah, wa aktsarul ahadits sharihatun fi anna as-syafa'ata fi ahli at-tauhid min arbabil kaba'ir innama takunu ba'da dukhulihim an-nar. Kebanyakan hadis-hadis yang jelang syafaat kepada ahlu tauhid, kepada kaum muslimin, ya, yang melakukan dosa-dosa besar, syafaat itu setelah mereka masuk neraka. Nah, setelah mereka masuk neraka, kemudian dengan syafaat Nabi SAW atau syafaat, ya, malaikat, syafaat orang-orang soleh, nah, mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini hadis-hadis yang banyak, yang jelas. Nah, wa amma ayyashfa'a fihim qabla dukhul fala yadkhuluna falam adfar fihi binas. Ya, adapun syafaat terhadap mereka sebelum masuk neraka, supaya tidak masuk neraka, nah, ya, aku tidak mendapatkan dalil padanya. Nah, ini pernyataan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi syafaat yang ketiga ini dipersisikan di antara para ulama. Nah, ada sebagian hadis ya, yang berkaitan dengan masalah ini, tapi hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi yang rahimallahu taala dalam kitab beliau Asy-Syafa'ah. Nah, ya. Jadi dipersisikan syafaat yang ketiga ini. Syafaat kepada suatu kaum yang bermaksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka seharusnya masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka, tapi dengan syafaat ini mereka tidak masuk neraka. Nah, ini yang dipersisikan di antara para ulama. Nah, arabi'u yang keempat, syafa'atuhu fil usati min ahli tauhid alladina yadkhulun nar bidunubihim. Yang keempat, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, yang mereka masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Nah, ya, dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang keempat ini, ya, tidak hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum mukminin berikan syafaat. Para malaikat berikan syafaat. Ya. Dan juga anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, mereka pun berikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadits biha mutawatiratun anin Nabi sallallahu alaihi wasalam. Hadis-hadis tentang syafaat ini sangat banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasalam. Wa qad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahli sunnati qatibatan. Para sahabat dan juga ahli sunnah secara keseluruhan sepakat terhadap syafaat ini. Wa badda'u man ankaraha, dan mereka membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat ini. Orang yang mengingkari syafaat ini, mereka ahlu bid'ah. Kenapa dikatakan hadis-hadis tentang syafaat ini mutawatir? Sangat banyak sekali. Nah, wasahu bihi min kulli janib. Dan mereka, para sahabat dan juga ahlu sunnah, meneriaki dari segala penjuru terhadap orang yang mengingkari tentang syafaat ini. Wanadu alaihi bidolal, dan mereka memanggil, menyeru orang yang mengingkarinya dengan kesesatan. Kenapa dikatakan tadi dalil tentang syafaat ini sangat jelas sekali dan juga mutawatir. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya di antara sebab diampuni dosa-dosa itu, selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga syafaat. Nah, dengan adanya syafaat tersebut, kaum mukminin yang terjatuh kepada dosa-dosa kemudian masuk neraka, dengan syafaat tersebut mereka dikeluarkan dari api neraka. Sehingga hendaklah kita berusaha melakukan perkara-perkara yang dengan sebabnya kita mendapatkan syafaat. Yang paling besar yaitu kita ikhlas. Nah, sebagaimana ketika Nabi ditanya, man as'adun nas bisyafa'atika, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafa'atmu? Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Itulah orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan juga orang yang menjawab muadzin ketika memanakan adzan. Nah, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ya. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka jawablah seperti ucapan muadzin. Ya. Kemudian berselawatlah kepadaku. Nah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, maka mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Ya. Barang siapa yang melakukan hal ini, halat lahu syafa'ah. Dia berhak untuk mendapatkan syafa'at. Ya. Setelah dia menjawab muadzin, bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian membacakan doa setelahnya, Allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mengucapkan ini halat lahu syafa'ah. Dia berhak mendapatkan syafaat. Nah. Dan juga orang yang membaca Al-Qur'an. Nah. Ya, ini sebab mendapatkan syafaat. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an datang pada hari kiamat, ya, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah. Al-khamis yang kelima. Syafa'atuhu liqaumin min ahli jannah fi ziyadati sawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum dari penduduk surga untuk ditambahkan pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Ya. Wa hadhihi mimma lam yunaji' fiha ahad. Dan syafaat ini syafaat yang tidak dipersisikan oleh seorang pun. Nah, ya. Bahkan orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah menetapkan syafaat ini. Ya, syafaat kepada orang-orang yang masuk surga supaya ditambah pahala mereka dan diangkat derajat mereka. Nah, sampai saya sebutkan tadi, orang-orang khawarij dan juga orang-orang mu'tazilah menetapkan syafaat ini. Nah, ya. Orang-orang khawarij tadi, orang-orang mu'tazilah, ya. Mereka beranggapan bahwa syafaat-syafaat itu, ya, hanya khusus bagi orang-orang yang beriman untuk mengangkat sebagian derajat mereka. Nah, adapun syafaat kepada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka, ini tidak ada menurut orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Kenapa? Dikarenakan keyakinan mereka menyatakan bahwasannya seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar di akhirat dihukumi kekal dalam neraka. Ini keyakinan yang batil. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki untuk langsung masuk ke dalam surga, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dia langsung masuk ke dalam surga. Dan apabila Allah menghendaki untuk mengadabnya, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya, kemudian akhirnya dia pun akan dimasukkan ke dalam surga dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar, mereka kekal di dalam neraka. Nah, sahabat yang ke-5 ini, nah, ini pun tidak khusus bagi Nabi SAW. Nabi dan juga, yang lainnya, bisa memberikan syafaat kepada penduduk surga untuk mengangkat derajat mereka. Seperti halnya anak-anak soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dengan sebab itu, diangkat derajat orang tuanya di surga. Sampai Rasulullah menyebutkan tentang seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Dia mengatakan, anna laki hada, anna li hada. Dari mana diangkatnya derajat ini bagiku? Maka dijawab, istighfari waladika lak. Dengan sebab istighfar anakmu. Permohonan ampun anakmu untukmu. Nah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan memiliki putera putri yang soleh dan juga soleha. Nah, pahalanya terus mengalir, doanya terus mengalir, kemudian juga sebab diangkat derajat orang tuanya. Wa kulluha mukhtassun bi ahli ikhlas. Semuanya dihususkan bagi ahli ikhlas. Bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang beriman. Alladina lam yattakhidu min dunillahi waliyan wala syafi'an. Yang mereka tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali dan juga sebagai pemberi syafaat. Nah, adapun orang yang di dunianya menjadikan para penghuni kubur dari kalangan orang-orang soleh atau yang dianggap sebagai wali, sebagai pemberi syafaat, sehingga meminta-minta kepada mereka, mereka bukanlah ahlu ikhlas. Dan mereka tidaklah berhak mendapatkan syafaat-syafaat ini. Nah, kenapa dikatakan syafaat ini hanya untuk kepada ahlu ikhlas? Syafaat ini hanya diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang melakukan kesyirikan, Allah tidak meridhai ucapan dan perbuatan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an, dengan wahyu yang disampaikan kepadamu, kepada orang-orang yang mereka takut untuk dihimpun, untuk dikumpulkan ke hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka seorang penolong dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka seorang penolong dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asadisu yang keenam, syafa'atuhu fi ba'dil kuffar min ahli nar. Syafa'at Nabi SAW pada sebagian orang-orang kafir dari penduduk neraka. Hatta yukhaffafa adabuhu, hingga diringankan adabnya. Wa hadhi khasatun bi Abi Thalib wahdah, dan ini khusus hanya kepada Abu Thalib saja. Nah, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang pamannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la'allahu tanfa'uhu safa'ati yawmal qiyamah. Mudah-mudahan safa'atku bermanfaat baginya di hari kiamat. Naam. Fayuja'alu fi dhahi minan nar yablugu ka'baihi yagli minhu dimahu. Maka dijadikan baginya terompah dari api neraka sampai pada kedua mata kakinya. Nah, dan terompah tersebut mendidih sampai pada otaknya. Ini seringan-ringannya adab neraka. Dan syafaat ini hanya khusus kepada Abu Thalib saja. Nah, dan juga syafaat ini hanya untuk meringankan adab, bukan untuk mengeluarkan adab, mengeluarkan dari adab api neraka. Nah, sehingga tidak bertolak belakang dengan ayat-ayat yang menyebutkan tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang musyrik. Kenapa dikarenakan syafaat ini hanya untuk meringankan adab, bukan untuk mengeluarkan dari adab neraka. Nah, adapun syafaat bagi kaum mukminin yang melakukan dosa-dosa besar kemudian masuk ke dalam neraka, syafaat itu untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Nah, adapun bagi Abu Thalib, syafaat Nabi SAW itu hanya untuk meringankan, bukan untuk mengeluarkan dari adab api neraka. Dan perlu diketahui, ini pun hanya khusus kepada Abu Thalib saja. Nah, tidak kepada yang lainnya. Di mana kita ketahui bahwasanya Abu Thalib semasa hidupnya dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan kafir, tapi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dalam keadaan kafir. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga pamannya mati dalam keadaan kafir. Tapi dikatakan tadi, pembelaannya kepada Nabi SAW semasa hidupnya, melindungi Nabi SAW selama hidupnya, maka Nabi SAW memberikan syafaat kepadanya untuk diringankan adabnya, bukan untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan seringan-ringan adab neraka itu dengan memakai terompah pada kakinya, tapi mendidih sampai pada otaknya. Ini seringan-ringan adab neraka. Apalagi yang lebih daripada itu. Apalagi yang berada di keraknya neraka. Sangat pedih sekali adabnya. Nah, seringan-ringannya Adam neraka sudah seperti itu. Ya, memakai rompah. Nah, pada kakinya dari api neraka. Tapi mendidihnya sampai kepada otaknya. Ya, nasallahu salam wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari adab neraka. Nah, seringan-ringannya saja sudah seperti itu. Ya, apalagi yang lebih daripada itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Berkata musannif Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah, faedah-faedah. Al-ula yang pertama tafsirul ayat, tafsir ayat-ayat dari bab yang telah kita bacakan sebelumnya. Nah, ayat-ayat tentang syafaat. Nah, ya. Ayat yang kita bacakan tadi laisa lahu min dunihi wali wala syafi. Dan juga ayat kullillahi syafa'atu jami'ah. Lalu jelaskan tafsirannya. Asaniyah yang kedua sifat syafa'atil manfiyah. Sifat syafa'at yang dinafikan. Lalu kita jelaskan bahwa syafa'at itu ada dua. Ada yang manfiyah, ada yang musbatah. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Yang dinafikan, kalau seandainya syafa'at tersebut diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang dinafikan. Ya, kemudian juga diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkan syafaat. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak layak mendapatkan syafaat. Nah, ya. Dikarenakan Allah mengatakan kul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah milik Allah syafaat semuanya. Sehingga kalau kita menyadari mengetahui syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan dinafikan di hari kiamat nanti, tidak bermanfaat. Nah, asalisa yang ketiga sifatus syafa'atil musbatah. Sifat syafaat musbatah yang ditetapkan. Ya. Syaratnya yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyadari syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah minta syafaat itu hanya kepada Allah saja. Nah, dan yang kedua syaratnya ya diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang bertauhid, ahlu tauhid. Nah, adapun orang musyrik tidak berhak mendapatkan syafaat. Nah, Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yardha. Ya. Betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan ya, kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ya, ini syarat syafaat yang ditetapkan. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arabi'atu dhikru syafa'atil kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Ya, penyebutan syafa'at kubra atau syafa'at udhma yang merupakan maqamul mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan maqam al-mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji yang mana para anbiya mereka semuanya ulur. Tidak bisa memberikan syafaat ini. Hanya Nabi SAW sajalah. Itu pun setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu yang kelima, sifatu ma yaf'alu sallallahu alaihi wasallam. Annahu la yabda'u bis-syafa'ah, bal yasjudu fa idza udina lahu syafa'ah. Ya. Sifat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak serta merta memberikan syafaat. Ya, akan tapi beliau sujud datang ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud ya, apabila diizinkan kepadanya maka beliau memberikan syafaat ya. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika manusia ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta syafaat, Rasulullah tidak langsung memberikan syafaatnya. Kan Nabi datang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, sujud tersungkur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah katakan, "Irfa ra'sak," angkat kepalamu. Nah, mintalah akan diberikan kepadamu. Ya, yeah. Dan berilah syafaat akan diizinkan kepadamu. Setelah itu baru Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. As-salisatu man as'adun nas biha. Faedah yang keenam, orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. As-sabi'atu yang ketujuh, annaha la takunu lam usrika billah. Nah, bahwasanya syafaat itu ya, tidak diberikan nah kepada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan syafaat dan tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Nah, asaminatu yang kedelapan, bayanu haqiqatiha. Ya, penjelasan tentang hakikat syafaat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di mana hakikat syafaat Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ya, kepada orang yang ikhlas sehingga diampuni dengan pelantara doa orang yang diizinkan baginya untuk memberikan syafaat. Nah, jadi dengan sebab syafaat itu ya, diampunilah. Nah, orang yang ikhlas dari kalangan kaum mukminin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar. Ya. Dengan syafaat itu diampuni dosanya. Dan bagi yang memberikan syafaat, Allah hendak memuliakannya. Ini hakikat syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ya, selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang lain. Nah, beda halnya dengan orang-orang Khawarij. Mereka hanya memahami bahwasanya sebab ampunan Allah itu hanya dengan bertobat saja. Sehingga orang yang tidak bertobat, ya, dia sama sekali tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan ya, sebab-sebab diampuni itu selain bertobat adalah syafaat. Nah, syafaat ini sebab diampuni ya dosa-dosa seseorang dengan adanya syafaat tersebut. Nah, ya, diampuni dosa mereka dengan pelantara doa orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Sebagaimana dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, ya, di antara sebab-sebab diampuninya dosa yaitu adanya syafaat. Ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah sehingga mereka berpemahaman bahwasanya seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar kemudian belum bertobat maka di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Ya, ini keyakinan yang batil. Nah, mengingkari adanya syafaat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan kita dalam bab asy-syafa'ah. Ya, telah kita jelaskan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini hanya sebagai ringkasan saja. Ya. Nanti masuk pada bab yang ke-17 insyaallah. Wa ila hun alhamdulillah subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.